rezeki untuk kita semua, kemudahan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Mohon untuk sahabat sekalian yang masih, untuk kayak bendanya yang masih berada di belakang, berkenan lebih merapatkan lagi. Dan mohon izin untuk sementara waktu yang membawa komunikasi seperti handphone untuk sementara disilentkan atau digetarkan. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar akan membahas nomor kitab 173-174. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Wahai Allah, bukakan hikmah di balik kejadian apapun yang Kau takdirkan. Indahkan diri kami dengan selalu berbaik sangka padamu, ya Allah. Lindungi kami dari apapun yang menyekutukan Engkau dengan apa yang kami ketahui. Dan ampuni dari apa-apa yang tiada kami ketahui. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar selalu ingat kepadamu ya Allah. Menjadi ahli syukur atas limpahan karuniamu. Dan menjadi ahli ibadah yang benar dan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Dirin, apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Maka aneh sekali kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah dalam melakukan apapun. Karena kita semua la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah. Mari kita bahas 173 dulu ya. Oh iya, 173. Oke. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkam halaman 131 pasal 173. Ghaib nazara khalqi ilaika bi nazarillahi ilaika wa ghaib an iqbalihim alaika bi syuhudi iqbalihi alaika. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena puas dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian menghadapnya makhluk kepadamu karena melihat bahwa Allah menghadap kepadamu. Surat Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti dengan apapun yang kau kerjakan. Hadirin, Bu, Pak, kalau kita ingin merasakan nikmatnya beramal adalah kita harus sangat sibuk dengan merasa ditatap Allah. Karena terjadinya jaimisme, perjaiman itu adalah karena kita senang dengan penglihatan makhluk kepada kita. Kenapa ada orang yang sibuk sekali membangun topeng daripada membangun isi? Pasti sibuk dengan penglihatan orang. Orang yang sibuk ingin dinilai orang, dia akan lebih membagus-bagus topeng daripada isi. Orang yang sibuk dengan penglihatan Allah, dia akan sibuk dalam dua hal, membagus-bagus hati dan amal. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang juru ila kulubikum wa a'malikum. Bagi ibu-ibu mungkin lebih sederhana teknik untuk mengevaluasinya. khusyuan mana, dandan atau sholat, itu aja tesnya. Ya. Maju Pak, supaya belakang tidak terhalang. Boleh maju Bapak-Bapak yang belakangnya supaya tidak terhalangi. Salah satu ngetesnya itu Bu, lamaan mana, dandan atau sholat, khusyuan mana, dandan atau sholat. Kalau sholat itu sibuk merasa ditatap Allah, kalau dandan sibuk untuk ditatap. Nah itu kalau sudah berani jujur itu sudah bagus. Karena banyak orang yang tidak pernah berani jujur melihat aktivitasnya. Lamaan mana, baca WA atau baca Quran, itu juga. Sebetulnya saya tidak bertanya, hanya tafakur ya. Lamaan mana, baca WA atau baca Quran. Nah, Allah melihat, bagi orang-orang yang merasa sibuk dengan penglihatan Allah, dia tidak akan riuh dengan penilaian orang. Bukan cuek, ya hadirin. Kalau cuek itu tidak peduli dengan penglihatan orang. Kita peduli, tapi kita lebih peduli dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak usah panik kalau orang tidak menghargai kita, tidak apa-apa. Jadi orang memperhatikan kita, siapa yang lebih memperhatikan kita, orang atau Allah? Ini pertanyaan, hadirin. Ainanya enggak dijawab, hari pengumuman dijawab. Bu, bu, siapa yang lebih memperhatikan ibu, suami atau Allah? Siapa yang ngurus ibu, suami atau Allah? Siapa yang lebih menyayangi ibu, suami atau Allah? Siapa yang menjamin ibu, suami atau Allah? Nah, tuwe mikiran we suami. Kenapa lebih dominan ingat ke suami, berharap ke suami, takut ke suami daripada ke Allah? Ini yang bikin tidak bahagia. Apa tidak boleh ingat suami? Siapa yang melarang? Harusnya bagaimana? Ingat suami, langsung ingat Allah. Ingat anak, langsung ingat Allah. Jadinya tidak ada yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah lah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Jadi zikir terus. Di sini saya sudah cerita tentang singa ya. Jawab atuh hadirin. Ada yang udah? Udah ya? Udah Pak, ceritakan. Ayo. Shh, jangan suka riweh Bu. Perlu saya ulangi, ini saya bukan masalah ceritanya tetapi hikmahnya. Ingatkan cerita tentang singa nikah itu. Singa nikah. Di dalam resepsi pernikahan singa, binatang-binatang tidak boleh terlalu dekat di dalam mengucapkan selamatnya. Semua kambing, binatang, binatang kuda, kelinci, semuanya ayam jarak jauh. Tapi tiba-tiba kucing mendekat, kemudian berbisik. Singa asalnya marah karena kucing dianggap tidak sopan. Kata kucing, singa jangan marah. Saya perlu sekali ngomong sesuatu. Pas dengar bisikan kucing, singa langsung pucat. Apa coba kata kucing? Kata kucing gini, singa, jangan sombong loh ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah, saya jadi kucing. Nah. Kenapa ketawanya menjiwai pus? Berapa banyak di kantor pakai seragam loreng tentara, gagah. Pulang ke rumah pakai seragam loreng kucing. Kalau ibu-ibu mah singa we terus ya. Nah lelaki kenapa jadi empus begini ya. Ini harus diperhatikan, jangan-jangan lelaki lebih takut dengan kemarahan istri daripada lebih takut dengan kemurkaan Allah. Tenang hadirin, wanita itu, istri itu digenggam oleh Allah. Kalau lelakinya takut ke Allah, bukan harus galak, bukan harus kasar. Kalau lelakinya kuat keyakinannya, pasti wanita, bukan pasti, insya Allah hati istrinya dibuat oleh Allah menjadi lebih segan kepada suaminya. Tapi kalau suaminya kurang ruhiyahnya, ya sudah. Ya, begitulah hadirin. Halo? Si ibu mikirin suami. Pantas suami saya mengeong. Ya. Jangan, Bu, jaga izzah martabat seorang suami, ya. Lanjut. Ingat tentang Luqman Hakim menceritakan anaknya, menceritakan ke pasar dengan anaknya. Pertama naik kuda keledai itu bapaknya, dituntun oleh anak. Sampai di sebuah bukit, si bapak gak punya perasaan. Masa dia naik keledai, anaknya nuntun? Salah. Gantian, anak yang naik, bapak yang nuntun. Sampai bukit yang kedua, ini anak kurang ajar. Tidak tahu sopan santun. Masa bapaknya nuntun, dia naik? Salah. Karena bapak naik salah, anak naik salah, maka dua-duanya naik. Sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok orang. Ini manusia zolim, tidak berperi kekeledaian. Masa keledai satu dinaikin duaan? Salah. Akhirnya turun dua-duanya dan dituntun. Sesampainya di pasar, kata orang pasar, orang bloon punya keledai gak dinaikin. Begitulah kalau kita menghadap kepada penilaian makhluk, tidak ada ujungnya. Karena tiap orang punya sudut pandang masing-masing, makanya bersiaplah menderita bagi orang yang sibuk dengan penilaian makhluk, mengabaikan penilaian Allah. Jelas? Jangan cuek, kenapa dong pakai sorban? Ya, gak apa-apa, ini kan sorban saya, jangan ikut campur. Ceritanya sih saya bersorban pakai batik, karena hari ini hari batik ya. Kenapa pakai sorbannya? Menghormati majelis ini. Coba saya kesini pakai kaos singlet, celana sepak bola, kan kurang sopan. Jadi kita berpenampilan rapi, proporsional untuk menghormati orang lain, bukan untuk dipuji dan dikagumi. Jelas? Halo? Ya sudah, kalau sudah jelas. Gimana kalau kita sudah berbuat, tidak ada yang lihat? Enggak apa-apa? Jawab hadirin. Kita berbuat baik, enggak ada yang lihat. Kita nyumbang, enggak ada yang nyatet. Kita udah nolong, dia tidak berterima kasih. Beneran? Beneran? Dia, kita udah nolong, selain tidak berterima kasih, malah pemberian kita diremehkan. Gimana? Enggak dihargai? Makin dikit yang jawabnya. Kebaikan kita tidak dihargai, bagaimana? Bu, ibu sudah nyiapin sarapan buat suami dari jam 3. Sudah ditata karena sahur, ternyata enggak sahur. Sudah disiapkan buat sarapan. Tiba-tiba suami pergi, gitu aja tidak berterima kasih. Gimana perasaan ibu? Jujur, ini jujur, gimana? Kesel? Kecewa? Sakit hati? Itu teh ciri-ciri gak ikhlas. Ayo tadi gak apa-apa. Makanya maaf. Orang yang hatinya bersandar ke makhluk mah gak ada cerita bahagia hidup ini. Ayo hadirin. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita memamerkan kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain memuji? Mengagumi? Perlukah kita dikagumi orang? Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlu tidak? Tidak perlu. Yang perlu itu jadi orang baik. Perlukah ibu dicintai suami? Si ibu makumah maneh wae ah. Sebetulnya perlu, Bu. Bu, gak usah mikirin tentang cinta, Bu. Sebab yang ngebulak-balik hati suami bukan ibu, Allah. Walaupun ibu genit luar biasa, kalau suami dibikin enek-enek aja, Bu. Hanya orang-orang yang ikhlas yang Allah sukai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan dengan tulus, dan Allah yang membulak-balik setiap hati. Bagi kita sama aja, orang menghadap kita, tidak menghadap kita, yang penting mah Allah nerima amal kita. Betul? Ini saya teh sedang rada cemas juga nih dengan adanya kejadian di Palu, Donggala, dan sekitarnya. Karena jangan sampai kita memanfaatkan penderitaan orang untuk ngangkat diri kita di hadapan makhluk. Seakan-akan kita jadi penyumbang, kita berbuat baik, kita eksploitasi penderitaan mereka untuk kelihatan kita ini seorang dermawan, seorang yang peduli. Padahal aslinya enggak peduli kepada mereka selain peduli kepada dirinya sendiri agar dikagumi orang. Ini, aduh, udah benarlah salah seorang paslon itu mengatakan kami tidak akan kampanye di sana. Karena bisa mengeksploitasi penderitaan orang, kesulitan orang, kepahitan orang untuk ngedagangin dirinya sendiri. Zolim ini, hadirin. Bagi yang nyumbang-nyumbang ke sana, kurangi selfie dengan barang-barang sumbangannya, ya. Kita enggak begitu peduli mereka dapat, tapi kita peduli kita dinilai orang sebagai dermawan. Allah tahu tipu daya seperti ini. Dan bisa dipindahkan bencananya ke kita. Nauzubillah. Dah, jangan jaim. Biasa-biasa ajalah. Just the way you are. Gak usah pengen kelihatan cantik lah, Bu. Padanya aja yang pantas wajar. Capek dan kelebihan teh. Nanti pas gerimis jadi totol-totol. Proporsional saja ya. Setuju, Pak? Untung kita lelaki, enggak kayak perempuan. Saya, waduh, ngebayangin capeknya kalau kita jadi perempuan, Pak. Antem ngaca, bener? Mana-mana ditotol bedak, belum lift. Ah, ribet. Saya aja pakai sorban gini, si menceng, kepaksa ngaca. Coba kalau menceng, karena saya pernah lihat seorang penceramah pakai kopiah, sudah khotbah Jumat, terlalu semangat. Kopiahnya miring, khotbahnya sedih, tapi gak ada yang sedih, Pak, semuanya ketawa. Gara-gara miring kopiahnya. Nah, itu boleh ngaca tuh. Lanjut. Ya, selanjutnya nomor. Nomor 174. Man arofal haqqa syahidahu fi kulli syaih. Siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, maka pasti dapat melihatnya pada tiap-tiap sesuatu. Siapa yang benar-benar sudah makrifat kepada Allah, pasti dia akan dapat mengenal Allah, melihat Allah dalam, melihat dalam tanda kutip ya, bukan melihat zatnya. Tapi melihat perbuatan Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat keagungan Allah dalam segala sesuatu. Nah, ini yang paling penting kita bahas sekarang. Kejadian di Donggala, Palu, Lombok, dan manapun, itu musibah berkaitan dengan duniawi. Itu berat. Tetapi musibah dunia ini lebih ringan daripada musibah dengan menimpa kepada iman. Nah, hadirin, setiap yang kena musibah itu fitrahnya pasti berteriak kepada Allah. Kita lihat rekaman-rekaman itu. Allahu Akbar! Ada yang non-Islam juga. Tolonglah Yesus, begitulah semuanya memanggil fitrahnya oleh Allah tuh sudah dibuat software kita tuh ternyata begitu. Yang jarang sholat, yang jarang ibadah juga, ya Allah tolong, semua tuh ke Allah. Dan kita juga melihatnya, innalillah, tapi apakah cukup di lisan, cukup di broadcast, Seharusnya kita bisa melihat semua ini sebagai Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Mata kepada makhluk, hati kepada pencipta. Tidak ada satupun makhluk kecuali ciptaan Allah. Masih ingat kita lihat gambar kucing, kemudian kita puji yang menggambarnya. Kita lihat robot, boneka robot, kita puji insinyur yang membuatnya. Kenapa lihat kucing betulan, kita tidak ingat Allah? Kenapa lihat anak yang memainkan boneka, enggak ingat Allah? Sedangkan bonekanya dipuji pabriknya, sedangkan anak yang memainkan boneka tidak dipuji Allah. Yang lebih aneh lagi, bahasa yang bikin patung ini, ini kemampuan, keahliannya dahsyat. Mirip banget dengan manusia. Patung lilin dipuji yang bikinnya. Lah ini orang yang diajak ngobrol, enggak muji pembuatnya, benar? Harusnya kan, lah kamu bergerak, siapa yang menciptakan kamu? Itu waktu saya dengan ayah pernah takdirnya ke London, ayah masuk angin di museum ini. Jongkok itu, di dekat patung Yasser Arafat. Gini enggak pusing mungkin. Itu turis-turis lihat Yasser Arafat. Terus lihat bapak saya lagi jongkok. Ini patung siapa? Ayah saya kan diliatin, ngeliat, ah! Pada teriak. Harusnya ingat, ini ciptaan Allah ini. Hadirin sekalian, harusnya lihat apapun yang diingat penciptanya siapa? Allah. Jadi lihat saya sekarang, harusnya ingat kepada Allah. Ya Allah, itu si Agim ciptaanmu, engkau tahu modal dia yang sesungguhnya. Gak usah diomongin kayak gitu, hadirin gak enak dengernya. Ya Allah, tolonglah bicaranya banyak. Karuniakan niat yang lurus, engkau tahu niat di hatinya. Jadikan perkataannya hanya berkata yang benar, cegahlah dari perkataan yang salah. Dan tolong ya Allah, agar bisa mengamalkan apa yang disampaikannya, jangan sampai hanya ngomong untuk orang, dirinya enggak. Itu udah bagus, benar, betul? Sama lihat apapun. Lihat istri, ya Allah, ini teh ciptaanmu, asa dulu enggak kayak gini, enggak boleh gitu. Alhamdulillah ya Allah, ini ciptaanmu, milikmu. Apalagi yang sudah pada senior misalkan ya. Nah, ciptaan Allah jadi begini, enggak boleh gitu. Tetap senior, bayi, semuanya ciptaan Allah. Malah lebih menakjubkan, ya kan ya Allah. Ibu kalau bangun, lihat suami lagi tidur. Ya Allah, sambil ditatap, ini ciptaanmu. Ini milikmu, suami ini dalam genggamanmu. Engkau lah yang menjadikan suami ini takdirnya pendamping hidupku. Engkau tahu semua jerih payahnya, sempurnakan balasannya ya Allah. Engkau saksikan setiap dosa dan aibnya, ampuni ya Allah, tutupi, bersihkan. Ya Allah, andai ada karuniamu yang sampai padaku lewat suami saya, jadikan pahalanya mengalir tiada terputus. Itu nikmat. Nah itu teh zikir hadirin. Lihat anak juga gitu. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Setiap saat ada dalam kekuasaanmu. Engkau titipkan anak ini kepada hamba. Ampuni ya Allah, saya belum jadi orang tua yang amanah. Engkau tahu saya belum jadi contoh yang baik. Engkau saksikan saya belum bisa mendidik, mengajar dengan benar dan tulus. Ya Allah, berikan saya kesanggupan mengemban amanah ini sebaik-baik. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang soleh. Engkaulah yang melembutkan hatinya, mencerdaskan akalnya, menyehatkan lahir batinnya. Ya Allah, saya tidak tahu berapa lama akan bisa menatap anak ini. Andai suatu saat ajal memisahkan kami, kumpulkan di sorga. Itu teh beda hadirin. Allah, ini ciptaanmu, hambamu. Mungkin dia ingin bahagia dan mulia, tapi belum dapat ilmunya. Sambil duduk dengan doa, ya Allah berikan hidayah taufikmu agar Selamat ya Allah. Orang tuanya pasti merindukan anak yang mulia, soleh, soleha. Tidak usah diumumkan, saya sudah ngedoain dia. Tidak usah direkam, kemudian dikasihkan ke dia. Allah maha dengar, maha mendengar. Betul? Ih, enak hadirin hidup kayak gini tuh. Hidup yang selalu nyambung ke Allah setiap saat. Setiap saat. Karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan, semuanya pasti ciptaan Allah. Langsung. Ini, awas jangan gitu, ini suami siapa? Enggak boleh gitu. Itu penghinaan kepada kami. Lihat kucing, wah lihat bulunya ya Allah. Mang, bagaimana ibu kucing mendesain anaknya sebagus ini? Betul? Suara nyamuk, ah nyamuk. Engkau ciptaan Allah. Engkau pasti bertasbih. Maaf ya muk, nasibmu emang kayak gini. Dari nafkah jiwamu terancam. Lagi makan kau tidak tenang karena banyak yang wafat. Selesai makan diburu-buru. Duh nyamuk maafin, saya juga maaf muk. Maaf lah. Tapi nyambung tuh hati ke Allah. Sama hadirin, harusnya lihat gempa begini. Tidak boleh gempa. Gempa adalah karena lempengan. Lempengan-lempengan apa? Gempa itu perintah Allah. Surat Hud ayat 44 ya. Boleh dibacakan Ustaz? Surat Hud ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'a وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan difirmankan, wahai bumi, lanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Terang jelas. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Jelas tidak? Jadi itu ayat tentang perintah kepada bumi. Jadi sebetulnya tidak ada lempengan bumi yang bergerak tanpa perintah dan kehendak Allah. Jadi tidak boleh menyebut gempa hanya mengatakan, oh ini lempengan bumi yang bergerak. Tidak. Itu adalah lempengan bumi yang bergerak atas perintah Allah dan terjadi dengan izin Allah. Tsunami karena gempa di atas 7, skala Richter, maka air akan surut dan akan membesar. Itu hanya kejadian kauniahnya, tapi kita harus tahu bahasanya tidak cukup dengan begitu. Tsunami adalah air yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala naik. Syariatnya lewat gempa dan terjadilah tsunami. Hujan terjadi karena air di bumi naik dengan panas matahari lalu terkumpul jadi awan. Lalu di sebuah tempat dengan suhu tertentu hujan turun. Itu Allahnya di mana? Harusnya hujan itu perintah Allah. Sehingga air dinaikkan oleh Allah lewat panasnya matahari, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan, dan di tempat yang Allah tetapkan, hujan diturunkan dalam jumlah sesuai dengan kehendak Allah, dan semua airnya bertasbih kepada Allah. Full dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya anak-anak kita mengenal ini semua dengan baik. Kenapa anak-anak enggak kenal? Ada ibu bapaknya enggak juga gitu. Kita lebih sibuk membroadcast, memang ada tulisan, Masya Allah, Alhamdulillah, innalillah, itu sudah baik. Tapi Sampai sejauh mana kita meyakini ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Jadi apa dong yang harus kita lakukan dengan adanya gempa ini? Kalau yang saya pahami ya, yang pertama sekarang melihat semua ini harus ingat kepada kekuasaan Allah. Jadi jangan sampai kita hanya melihat sampai gempanya saja. Kalau Indonesia ini benar-benar mengatakan dasar negaranya Pancasila, yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nah ini harus dibuktikan nih. Para pejabat siapapun harus statementnya mengacu kepada ini terjadi dengan izin Allah, dalam kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kebesarannya. Nah sahabatku yang baik, apa yang harusnya kita rasakan dengan adanya gempa ini secara personal ya? Yang pertama kita yakin bahwa ini terjadi izin Allah. Yang kedua kita jadi tahu nih, manusia itu lemah sekali, tidak ada apa-apanya, betul? Siapa sekarang yang jago di Indonesia ini dengan keilmuannya, dengan kekuatannya, dengan jaringannya? Gak ada. Digoyang begitu, tidak ada satupun yang bisa menang apa yang Allah gerakan, betul? Yang pintar-pintar, ahli politik, ahli siasat, ahli ahli apa sih yang tentang geologi atau apa? Meteorologi dan sebagainya, gak bisa nahan, gak bisa tahu bakal ada gempa, betul? Dan tidak bisa menahan 0, sekian skala Richter, siapa yang paling perkasa, siapa yang paling berotot, lewat semuanya. Harusnya pada saat ini kita melihat betapa manusia itu, la haula wala quwata illa billah, termasuk kita, betul? Gak ada yang bisa mencegah, menolak, lumpuh saja. Allah goyang, goyang, roboh, roboh, tenggelam, tenggelam, tanah diperjalankan, dah, udah itu dah. Nah harusnya sekarang, kemarin sibuk dengan Lombok yang tidak diduga juga, benar? Tiba-tiba ada di Donggala, Palu, terus ada tempat yang tiba-tiba menjadi tenggelam. Ini harus membuat kita yakin kemahakuasaan Allah dan yakin akan kelemahan ketiadadayaan diri kita. Makanya di Indonesia ini harusnya sekarang ini makin beriman kepada Allah dan makin sadar siapa kita sehingga tidak ada lagi kesombongan. Kalau ada di antara yang hadir ini tiba-tiba merasa petantang petenteng, berarti enggak berguna tuh kita melihat tayangan-tayangan, mendengar, menyimak. Kalau hanya melihat, mendengar, tapi tidak sampai memposisikan diri, merasakan ketidakberdayaan, berarti kita kurang dapat manfaat dari kejadian ini. Idealnya sesudah lihat begitu, manusia itu jadi merunduk semuanya. Presiden, para jenderal, harusnya statementnya jelas, bahwa kami ini memang makhluk yang tidak bisa mencegah apapun. Walaupun bala tentara banyak, peralatan canggih, menahan goyangan tidak sanggup. Harus mengakui nih kelemahan kita. Tuh. Harapan sih begitu. Sehingga Allah sudah menunjukkan kekuasaannya itu membuat kita yakin akan kemahakuasaan Allah dan juga semakin sadar akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Itu minimal. 3. Apalagi yang harus kita simak? Surat Asy-Syura ayat berapa? 30. Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura itu surat ke 42. 42 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi semua keburukan yang menimpa itu akibat dosa kita. Barusan Asyura ayat 30, ada lagi surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin wa min nafsi. Al-ayah. Kebaikan apapun, setiap kebaikan yang datang itu dari Allah, dan keburukan yang menimpa itu akibat kesalahan kita sendiri. Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu baik, maka baiklah alam. Dan apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu rusak, maka rusaklah alam, masyarakatnya dan negara. Harusnya ini menyadarkan para ulama, apalagi sekarang para ulama sedang diuji manggung, ya. Sekarang kan oleh Allah lagi dimanggungkan para ulama dari kedua belah sisi, betul? Saya teh, tapi nggak boleh curhat ya. Iyalah, masa saya ngedengerin curhat orang terus? Saya juga pengen. Ya terus terang, saya galau Pak. Galau, karena Allah sedang menguji sekarang ulama menjadi sorotan. Kalau ulamanya benar-benar takut kepada Allah, tidak cinta dunia, akan baik buat negeri ini. Karena masyarakat akan melihat bagaimana mulianya akhlak para ulama yang dipanggungkan yang sedang pada tampil ini. Mulia akhlaknya, lurus akidahnya, bersih lisannya. Oh, orang bisa belajar banyak sekarang. Masyarakat dari perilaku para ulama yang sedang manggung ini, sehingga bisa belajar dan meniru. Ini saya hanya cita-cita aja ya. Saya lagi nunggu-nunggu gitu yang kampanye itu mengatakan begini. Kalau yang kampanyenya para ulama, wahai masyarakat, jangan menuhankan pilpres, jangan menuhankan capres. Ini cuman dunia, ikhtiar dunia, supaya secara syariat kita bisa memilih pemimpin. Tapi ketahuilah surat Ali Imran ayat 26, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang mengambil kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Wahai masyarakat sekalian, ketahuilah jabatan presiden dan wakil presiden bukanlah tanda kemuliaan di sisi Allah. Yang mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Wah, kalau ada capres, cawapres, atau jurkam yang berani bicara gitu, bagus. Jangan tergesa-gesa memilih kami. Kami belum tentu yang terbaik bagi negeri ini. Pelajari baik-baik dan istikharah. Minta tolong supaya dipilihkan pemimpin yang paling pas mengurus negeri ini di jalan yang Allah ridhoi. Jangan sibuk mendengarkan omongan kami, tapi sibuklah menyimak kalimah Allah. Saya belum dengar itu. Jangan sampai rusak ukhuwah. Hei masyarakat, jangan merasa yakin dengan jaminan capres-cawapres. Kami cuma makhluk. Sekarang kami ada, besok diambil ingatannya, enggak ingat apa-apa. Sekarang kami kuat, besok Allah melumpuhkan, kami tidak berdaya. Ayo masyarakat, jangan menuhankan pilpres. Allah yang dituhankan. Doa yang banyak, ibadah yang bagus, berlomba-lomba berakhlakul karimah. Ini bukan pertandingan, ini bukan pertempuran, ini cuma fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berniat dan berbuat baik bagi negeri ini. Ayo yang akur, enggak usah terlalu serius. Berbeda itu biasa, bertengkar yang bisa jadi dosa. Ayo, tenang, istiqoroh. Batuk kayak. Capek kampanye teh hadirin. Aa enak ngomong gitu dan gak ikutan. Emang. Tidak harus semua jadi capres, cawapres, benar? Tapi kalau nanti yang manggung ini akhlaknya kurang baik, masyarakat bisa kehilangan percaya sama ulama, betul? Kok ulama gitu ngomongnya? Kok ulama gitu kelakuannya? Oh itu teh gak apa-apa, berarti kita juga gak apa-apa dong ngegibah. Ulama aja ngegibah, ulama aja ngefitnah, berarti gak apa-apa dong. Orang yang tahu ilmu aja agama aja melakukannya, coba bisa kayak apa rusaknya negeri ini. Tapi saya cuma bisa ngomong di sini. Salah gak sih saya berpikiran dan berperasaan begini? Asli nih hadirin, saya teh sedih. Karena kalau harusnya nih, pilpres sekarang pilpres terindah. Karena ulamanya ada, benar? Penjaga kemuliaan akhlak, penjaga akidah, ada nyata. Harusnya ini terberkah, akan sangat jujur, adil. Tapi kalau ulamanya hanya jadi ngedorong mobil, para ulama dari sisi manapun hanya jadi pendorong gitu ya, bisa banyak gempa lagi nih. Na'udzubillah. Serius hadirin. Karena kalau udah tipu dayanya meluas, masif gitu, bisa bencananya bisa berlipat-lipat nih. Ya kalau rakyat bikin dosa, ya segitu-gitunya. Tapi kalau tokoh-tokohnya, ulama, pemimpin bikin dosa dan maksiat, itu terstruktur nanti keburukannya. Betul? Orang bisa mabok kalau dilegalkan minuman keras, hanya dengan satu tanda tangan, udah bisa jutaan orang mabok tuh. Itulah bahayanya pemimpin yang tidak punya iman. Dia akan memasifkan kemaksiatan. Dan itu jadi bisa mengundang bencana bagi alam kita ini. Masalahnya, tidak semua orang beriman bahwa musibah itu ada kaitan dengan dosa. Seakan-akan musibah itu hanya bencana alam saja. Tidak semua orang meyakini ini ada kaitan dengan dosa, ya, sehingga lempeng-lempeng saja. Seperti hanya kita, lempeng-lempeng saja, nonton gempa sambil bikin maksiat, sambil ngobrolin tetangga, padahal tinggal dirobohin aja rumah sama gepengnya kita nih. Sama hancurnya. Udah ah, gak usah banyak bicara, gitu aja. Jadi apa kesimpulannya? Jangan gunakan kesempatan ini untuk kampanye, Pak, ya. Tenang, ya. Tidak boleh kita memberikan isyarat-isyarat di masjid atau apapun. Sekarang mau tauhid susah, ya enggak? Bisa dianggap mendukung paslon satu. Ada yang nanya, "Aa, gimana keluarga A ada berapa?" Oh, gini susah juga hadirin. Dan sekarang gini terus. Mungkin ada yang nanya, "Aa, ngedukung yang mana?" Ada yang nanya gitu enggak? Ini statement resmi saya ya. Sehubungan dengan banyaknya sekarang tulisan-tulisan meme dan gambar yang ada seakan-akan dibuat oleh Abdullah Gymnastiar. Pokoknya pernyataan resmi hanya ada di akun resmi medsos ya. Selebihnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya bukan tim ses salah satu paslon, juga bukan jurkam salah satu paslon. Saya jurkam nomor 4. 4 nomor, bukan nomor 4. 1, tim ses jaga akidah. Pokoknya mah umat enggak boleh rusak akidahnya gara-gara pilpres. 2, saya tim ses jaga akhlak. Supaya masyarakat jangan sampai rusak akhlaknya gara-gara pilpres. Mau apa? Presiden terpilih masyarakat jadi rusak. 3, tim ses jaga ukhuwah. Mau apa kita punya presiden kalau kita pecah, benar? Baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah Watoniyah. Presiden tiap 5 tahun ada. Jangan sampai kita jadi musuh-musuhan. Yang keempat, tim ses Pilpres Jurdil Luber. Jujur, adil, langsung, bebas, rahasia. Jangan sampai Pilpres ini diselimuti oleh kecurangan, ketidakjujuran, kelicikan. Hah, ini berkhianat kepada bangsa kalau ada yang licik. Ya, karena sudah ratusan triliun keluar, waktu, tenaga, dan licik. Siapapun yang licik di dalam Pilpres ini, dia adalah pengkhianat bagi bangsa ini. Betul tidak? Dia mengkhianati rakyatnya. Makanya saya sangat berharap para wasit ini menjadi patriot bangsa ini, menjadi pahlawan bagi negeri ini. Tahu wasit siapa saja? KPU, Bawaslu, polisi, TNI, BIN, aparat negara lainnya yang memang harus di tengah. Kami menganggap dan berharap bapak-bapak benar-benar jadi patriot bangsa, menjadi pahlawan di negeri ini yang mengantarkan proses negeri jadi lebih baik. Kuncinya adil. Kalau sudah tidak adil, kalau wasit ikut main, wasit ikut sledding, menjatuhkan pemain, wasit ikut ngegolkan, ini wasit terkutuk, betul? Kalau wasit yang harusnya adil, aparat apapun tidak adil, berarti satu, dia sudah mengkhianati sumpahnya sendiri. Dua, dia sudah mengkhianati rakyat yang menggajinya, yang membiayainya. Dan yang ketiga, dia sudah mengkhianati bangsanya sendiri, mengkhianati negara ini. Sehebat apapun pangkat, jabatan, kedudukan, tetap saja dia adalah pengkhianat bagi negeri ini. Kalau jadi aparat, dia menjadi abdi kandidat, bukan jadi abdi negara. Wah, tolong ini disampaikan kepada siapapun dengan cara yang baik supaya kita memiliki patriot-patriot bangsa yang diberi amanah. Sepakat? Saya kalau sudah lihat aparat yang tidak adil, penglihatan saya itu seperti melihat pengkhianat bagi negeri ini. Enggak ada bangganya sama sekali. Mudah-mudahan tidak pernah ada yang seperti itu. Kalaupun ada, segeralah bertobat. Enggak berapa lama kok jadi presiden. Jadi pendukung presiden tidak lama. Yang pasti lama itu azabnya di akhirat. Ya. Terima kasih hadirin. Kenapa jadi pada tegang begini? Saya khawatir kelicikan ini akan berbuah alam makin digerakkan oleh Allah jadi lebih banyak petakulan loh Pak, Bu. Karena kalau sudah masif kejahatannya ini bisa berdampak bagi bangsa ini. Mungkin lebih banyak musibah, nauzubillah, nauzubillah. Udah, maaf ya ceramahnya hari ini seperti ini. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa, udah bunyi barusannya terima. Ayo, ada yang mau nanya. Hari ini kita akan mengumpulkan dana khusus untuk saudara kita di gempa bumi di Palu dan Gorontalo. Silakan bersedekahlah semaksimal mungkin yang kita mampu. Sambil kita simak tanya jawab. Baik. Ada yang akan bertanya, silakan. Kita ada 15 menit. Masih Ustaz. Nama saya Murtopo. Saya pernah baca di media sosial yang menyebutkan bahwa Allah menyukai ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran atau di dalam penjelasan itu. Bahwa Allah menyukai ayat-ayat tertentu. Apakah itu benar? Kalau memang benar, kira-kira dibalik itu ada penjelasan apa? Ya, sepengetahuan saya Al-Quran itu kita harus yakini seluruhnya adalah kalam Allah. Benar ada ayat kursi, ayat yang paling utama. Benar ada Al-Fatihah menjadi surat yang paling mulia, ya. Tapi keseluruhan semuanya adalah kalam Allah. Dan Allah sendiri yang mengatakan ayat kursi ayat yang paling mulia, begitulah. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Assalamualaikum. Bisa dipinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, A. Yang mana ini, ada jasadnya tidak nih? Ya, harus jelas dulu, Bu. Terima kasih ya atas waktunya. Pertanyaan saya mungkin di luar tema. Kenapa? Masalah pertanyaan saya di luar tema. Profesi apa benar? Profesi pengacara dan pelukis adalah tidak disukai oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mensiasati. Ibu teh kata siapa ngomong itu teh? Iya, saya dapat info tuh seperti itu udah lama, A. Jadi dari siapa? Jadi tidak setiap orang ngomong harus ibu pegang. Mau tanya aja kebenarannya, A, gitu. Baik. Gini, terus, satu-satu. Oh, akhirnya ya, juga lagi banyak. Ya, saya lagi banyak masalah, satu-satu. Ya. Pengacara membela keadilan dan kebenaran malah itu profesi yang mulia, kecuali pengacara yang membuat kejahatan jadi nampak kebenaran dan kebenaran jadi nampak sebuah keburukan. Oh, itu pembulak balik fakta, inilah yang benar-benar manusia jahat. Ya, kita kan harus bersaksi dengan adil. Yang kedua, apa tadi, Bu? Pelukis, tergantung gambar apa ini. Hasil lukisan, Ibu, kaligrafi, benar? Yang dilarang itu menggambar makhluk hidup. Gitu, Bu? Dah. Udah, Bu. Ya, deh, silakan. Mikrofonnya ada. Tolong, deh. Ibu, begitu, Bu? Apa? Jawabannya kurang puas. Sing puas. Puas. Ya, Ibu, kan pengacara itu kan sebuah profesi menegakkan keadilan, benar? Dia membela untuk menegakkan keadilan. Kalau itu kan profesi mulia, seperti halnya hakim, jaksa, tetapi menjadi hina dan nista kalau memutarbalikkan keadilan. Gitu aja. Ada yang salah, dibela supaya hukumannya adil. Iya kan? Kalau supaya bebas dari hukuman, berarti salah dong, ya. Supaya dihukum dengan adil. Oh, dari adil jadi hukum dengan adil jadi udul. Jadi niat dan caranya harus benar, jadi amal soleh. Niat dan caranya salah, tidak jadi kebaikan. Dah, segitu aja dulu. Ibu harus nanya ke Ustaz Abdul Somad, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mau tanyakan adalah, ada satu hadis dari hadis riwayat Ahmad yang mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengazab manusia secara umum karena perbuatan khusus yang dilakukan oleh sekelompok orang. Hingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka mampu mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkarinya. Berdasarkan hadis tersebut, bagaimana refernya kepada kita yang hidup di Jakarta ini, di mana kita suka bisa dikatakan sering melihat kemungkaran, tetapi mungkin kapasitas kita kan berbeda-beda dalam menangani kemungkaran itu. Apakah memang ini pasti terjadi kalau hanya kita mengingkarinya dalam hati? Begitu, itu yang ditanyakan. Apakah itu cukup? Ataukah mungkin kita harus melakukan hal yang lebih agar kemungkaran itu tidak terjadi dan Allah tidak murka kepada kita? Jazakallahu khair. Ya, saya juga sering merenungkan hadis ini, bahwa kalau ada di kemungkaran dan kita diam saja, kita berarti menjadi orang yang tidak berbuat, berarti kita termasuk orang yang kalau sampai tidak ada di hati sudah selemah-lemahnya iman, jadi bisa mengundang bala itu menimpa kita semua. Harus ada upaya. Selemah-lemah iman itu yang di hati, aduh ini mungkar nih tapi saya belum bisa berbuat banyak. Cuma harus ada upaya dari hati ke lisan, dari lisan ke aksi nyata yang adil, ya. Kemungkaran luar biasa di mana-mana dan masif dan menggunakan teknologi. Setidaknya kita jangan ikut membenarkan apalagi menikmati kemungkaran itu. Harus ada upaya, ya. Memang begitu, hadirin. Tapi ada gininya nih, ya. Kalau kita lihat orang berbuat salah, kita jangan membenci orangnya. Karena boleh jadi besok lusa dengan hidayah Allah dia tobat, benar? Yang tetap konsisten itu kita tidak suka kepada perbuatan buruknya. Kalau ke orangnya, kita berharap orang itu selamat. Nah yang jangan itu, kita menjadi benci kepada orangnya. Padahal Rasulullah juga melihat banyak kemungkaran dan Rasul tetap berusaha supaya orang itu selamat. Contohnya Khalid bin Walid itu panglima musuh tuh. Tapi dengan izin Allah dibalikan jadi panglima Islam. Dari segitu sengitnya melawan Islam menjadi sengitnya membela Islam. Nah jadi kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran juga hati kita tuh harus ada keinginan mereka itu bisa tobat. Gitu lah. Sarusah pisannya lagi sarah tadi pertanyaannya coba yang lebih ringan lah. Hadirin. Teman-teman, ini suka dapat broadcastan enggak nih dari Darut Tauhid? Dapat enggak? Doakan ya, kita mau bangun masjid di Perth itu minggu ini harus lunas. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi masjid pertama yang dibangun oleh umat Islam Indonesia di kota Perth. Selama ini enggak ada, belum ada. Kita tidak usah merasa berjasa, ada yang ngebangunnya ma Allah. Cuman kita berusaha, kita kepilih jadi jalan. Mau ikut itu enggak? Wakaf? Tuh udah ditanya tuh diam aja, cuma saya enggak boleh emosi sih. Jadi mau ikutan enggak? Alhamdulillah. Gini ya, kalau dengar ada bangun masjid tuh harus ada, duh langsung kebayang rumah di sorga. Di dunia kita gini aja enggak apa-apa. Apalagi kalau itu menjadi sesuatu yang bekal berlipat pahalanya, amal jariah itu harusnya ingin. Karena rezeki kita yang sesungguhnya itu di sana. Kalau yang disimpan, coba yang di bank, lihat enggak, megang enggak, make enggak. Terus ngapain? Terus kita senang ada catatan. Sini, saya tambahin, mau catatannya? Banyak orang yang cuma senang lihat catatan. Apa ini? Ya. Halo? Tapi hanya iman yang bisa memindahkan dari senang melihat catatan menjadi senang manfaat untuk orang. Terima kasih sahabat yang baik. Tak, satu lagi penelpon supaya ganjil. Sudah sana. Itu udah tiga belum sih? Ya silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim, saya masih berusia 30 tahun, kemudian saya sudah menikah dan sudah punya anak dua. Alhamdulillah. Tapi ada cita-cita saya untuk mewujudkan memiliki rumah, tapi berjalannya waktu saya mempelajari bahwa memiliki rumah ternyata ada yang tersangkut dengan riba, ada yang bagaimana. Nah, solusi untuk kami yang ingin terhindar dari riba, kemudian tapi tetap istiqomah untuk mewujudkan kebahagiaan buat keluarga, ada tipsnya enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ngebagian rezeki Allah ya. Satu, jangan pernah berharap dari siapapun selain dari Allah. Pokoknya selain Allah enggak punya apa-apa, ya kan? Oh, ini penting. Karena kalau udah berharap dari selain Allah, sempit hati kita. Dua, baiki sholatnya. Periksa, sholatnya bagus enggak? Jangan sibuk mikirin rumah dalam sholat. Banyak yang pengen rumah, pengen ini, pengen itu, tapi gerbangnya, wasta'inu bisfabri wasolah, sholatnya enggak bagus. Ngaco aja. Dan tidak merasa bersalah. ke masjid, tapi begitu saja. Periksa kualitas sholat, jujur, nggak usah diceritain ke siapa-siapa, dan tidak usah dipotret waktu sholat, ya. Lagi sujud, tret, nah itu susah. Kualitas, kuantitas, saran saya sih minimal 40 rakaat, 17 fardu, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. 10 sampai 12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, bada maghrib, bada isya, jangan pernah lewat, sekuat tenaga, walaupun sunnah. 11 rakaat tahajud, itu doanya mustajab luar biasa. Ke Mekah, haji, tunggunya lama. Umroh, gak kuat bayarnya. Sepertiga malam terakhir, mustajab luar biasa. Kalau pengen rumah, lihat bangun malamnya, bagus enggak? Beri tambah duha. Beri tambah lagi amalannya, tadi hati, ya kemudian. Beri tambah enggak deh, mau punya rumah enggak? Kalau mau, kalau enggak, ini enggak pakai riba nih. Satu hari minimal satu juz baca Qur'annya. Jadi khatam sebulan sekali. Minimal satu juz, itu cuma sejam. Biasanya juga 40 menit juga udah selesai satu juz tuh. Baca WA aja, luar biasa. Satu halaman itu 3 menit. Ibu dandan tuh 5 halaman loh bu. Setengah juz. Serius, ngobrol dengan teman tuh berapa halaman? Sinetron 2 juz. Sepak bola 2 juz itu. Acungkan tangan yang hari ini sudah selesai satu juz, cung. Cuma satu tuh ibu. Kami mah enggak mau ngasih tahu, takut ria. Ya saya juga husnuzon. Tapi sedikit yang jam segini sudah satu juz, betul? Benar tidak nih? Ayo, bismillah semuanya. Sehari minimal satu juz ya. Kalau bagi para penghafal Quran mah 5 juz sehari. Hadirin. 5. Tuh kita mah dengan angka 5 teh stres duluan. Saya itu agak terbata-bata baca Qur'annya. Tahu kenapa terbata-bata? Karena jarang, hadirin. Kalau jarang baca pasti oleh Allah dikasih bata-bata gitu. Mau ditambah, Dek? Perbanyak istighfar. Surat Nuh ayat 10. Adik punya dosa enggak? Kan? Jawab, kan? Punya. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfar. Tanpa dosa. Yang luar biasa banyaknya berapa kali? Pasti ketawa yang karena jarang. Ada istighfar lagi emosi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Saya tidak tahu itu niru siapa istighfar seperti gitu. Perasaan saya belum melihat riwayat Rasulullah istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Evaluasi. Ini serius hadirin. Mau ditambah deh. Sadaqah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Pokoknya kalau ingin sesuatu, tolong orang sebanyak mungkin dan kuncinya sing ikhlas. Tolong aja di mana kita ada, nolong. Bisa pakai harta, bisa pakai rupa, senyuman tulus, bisa kata-kata, bisa pakai perhatian, bisa dengarkan, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga. Pokoknya di mana ada, tolong lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Keluar dari sini, lihat sampah, pungut. Di sana ada keset yang miring, rapikan. Mau naik lift, ada orang tua, dahulukan. Bayar berapa ini, beli bensin, 45, bayar 50. Ini kembaliannya, gak apa-apa. Coba. Dalam, tenanglah. Semua rumah itu milik Allah, benar? Kalau Allah mau ngasih ke kita mah. Mau saya ceritakan? Saya punya rumah dulu. Tapi ini luar biasa pengalaman ini. Ya, nanti lagi aja, lagi sensitif sekarang. Apa? Karena rumahnya gak bisa satu, ya gak jadi ceritanya harus lengkap, ya kan? Tapi ada deh. Ya suatu saat, kan yang satu sudah titipi rumah, tapi keluarga amanah Allah yang lain belum dapat. Akhirnya anak-anak dari Bandung tuh pergi ke Jakarta, ada sebuah tanah atau sebidang tanah. Pada doa tuh anak-anak, ya Allah bunda belum engkau titipi rumah. Anak-anak doa, tiba-tiba deh, aduh Masya Allah. Ada teman pulang dari Jerman ngajak buah noni, itu usaha buah noni. Ah, saya bisa bikin ini meres buah noni sehingga jadi jus. Masalahnya gak ada yang belinya. Ketemu lagi seseorang, ah kami punya jaringan, mau jualan sesuatu, gak ada produknya. Amprok aja itu deh. Ini bisa bikin, ini bisa jual. Saya bisa ngomong, ya. Karena dua-duanya ngomong sama saya. Eh bukan keinginan, ini luar biasa Pak. Ini kejadian nyata. Akhirnya dapatlah order, dung, laku. Dan untungnya seharga tanah itu. Beres beli tanah, selesai produksinya, selesai jualannya. Masya Allah, ini nyata. Nyata deh, Masya Allah sampai, ya Allah, engkau yang ngatur. Gak kebayang itu harganya mahal tuh. Kalau lagi tidak punya uang kan segala mahal, ya. Begitulah kebesaran Allah. Jadi gak usah risau deh, yang dirisaukan deh sholat gak benar. Oh, yang dirisaukan pertama masih bersandar kepada selain Allah. Yang dirisaukan sholatnya gak benar. Yang dirisaukan jauh dari Quran. Dirisaukan tuh jarang keluar air mata tobat. Dan yang dirisaukan adalah hidup tidak manfaat. Dan semuanya harus ikhlas, bukan untuk rumah. Ya, ya Allah saya sudah tahajud, kenapa belum ajar rumah? Mungkin gak dikabulkan rumahnya, karena ibadahnya bukan karena Allah, karena rumah. Ngerti? Kan ada yang tahajud ingin jodoh, kenapa gak datang-datang aja? Karena Allah tahu saudara tahajud untuk jodoh, nanti dikasih jodoh tahajudnya yang hilang. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha baik, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Sedikit sekali kami ingat padamu. Ampuni sholat-sholat kami sangat jarang khusyuk. Ampuni ya Allah kami jarang bersyukur pada limpahan karuniamu. Tiap benar bertepi setiap saat. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu. Sering kecewa dengan takdirmu. Padahal semua ketentuanmu pasti yang terbaik bagi kami. Ampuni ya Allah kami jarang bersabar. Sibuk berkeluh kesah kepada makhlukmu. Ada setiap ujian pasti untuk kebaikan kami. Ya Allah, ampuni. Ampuni semua kemaksiatan yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah, maksiat yang berulang-ulang. Astaga. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kepada orang tua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami yang ditimpa bencana, engkau pasti menyaksikan semuanya. Jadikan husnul khatimah setiap mukminin yang kau wafatkan. Jadikan setiap kepahitan menjadi pembersih dari segala dosa dan aib. Menjadi pelipat ganda ganjaran di sisimu. Ya Allah, gantikan semua keburukan dengan kebaikan. Cegahlah dari segala bala dan bencana. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana wangsurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, lindungilah bangsa kami ini dari segala bala dan bencana. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu, ya Allah. Para pemimpin yang dapat membimbing kami patuh di jalanmu. Kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang menjauhkan kami darimu. Rabbana Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin, saya mohon maaf, mohon doa, hari Jumat besok tugas ke Jepang, mudah-mudahan banyak hikmah sehingga pertemuan yang akan datang dapat ilmu dari sana insyaallah. Maafkan saya dan doakan ya. Subhanakallahumma bihamdi. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirilah kajian Masjid Al-Latif. Hari Rabu 3 Oktober 2018 atau besok hari. Bersama Ustazah Mamah Dede. Mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 bagian barat. Bagi jamaah yang ingin berniat sedekah wakaf untuk program DT, disilakan